tidak ada pada seseorang, maka dia tidak dianggap ahlus sunnah. Dan mereka akhrajuhu min dairati ahlus sunnah. Mereka para ulama akan menganggap orang tadi keluar dari sunnah. Merusak tauhidnya dengan kesyirikan, bukan ahli sunnah. Menyelewengkan makna dari sifat-sifat Allah kepada makna-makna lain yang tidak dimaksud. Maka itu juga keluar dari ahli sunnah. Mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, bukan ucapan Allah, juga keluar dari ahli sunnah. Melecehkan para sahabat, mencerca sahabat, juga keluar dari ahli sunnah. Walau intama ila ahli hadis, walaupun mengaku-ngaku ahli hadis, au ila al-madhahib al-arba'ah, atau mengaku-ngaku pengikut madhab yang empat, saya Hanafi, saya Maliki, saya Hambali, atau saya Syafi'i. Kalau mencerca sahabat, bukan ahli sunnah. Tapi saya Syafi'i. Syafi'i tidak mencerca sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah tidak mencerca sahabat. Saya Hambali. Hambali tidak mencerca sahabat. Dan tidak menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syakka annal sufiyyati nasiban wafiran minal bid'ah. Dan tidak ragu lagi. Tidak syak lagi bahwa aliran sufi yang ekstrim memiliki bagian dari kebid'ahan-kebid'ahan ini. Ada yang tidak mau mensifati Allah bahwa Allah maha tinggi di atas makhluknya. Sufi menyatakan Allah menyatu dengan diri saya. Apakah ahlu sunnah? Bukan ahlu sunnah. Ada di antara mereka yang menyatakan bahwa Allah tidak di atas arsy-Nya. 7 ayat Al-Quran ditolak. Allah tidak di mana-mana. Ya berarti tidak ada dong. Ada. Ya di mana? Ya tidak di mana-mana. Tapi di mana-mana. Ini akidah seperti akidahnya haula. Dari sisi tidak bisa dipahamnya. Haulain Nasara menyatakan satu tapi tiga, tiga tapi satu. Sedangkan beberapa aliran sufiyah menyatakan bahwa Allah tidak di mana-mana, tapi Allah ada di mana-mana. Ini juga keanehan, kejanggalannya sama. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Nasiban wafira. Mereka banyak terjerumus dalam kebid'ahan-kebid'ahan. Wala yughni anhum syai'an tasturuhum bil madahibil arba'ah. Maka tidak bisa disembunyikan, tidak bisa ditutupi dengan sembunyi di belakang madhab saya Hanafi atau saya Hambali atau saya Maliki atau saya Syafi'i. Tidak bisa. Gak bisa disembunyikan. Kalau engkau menyelisih prinsip-prinsip ahlus sunnah, walaupun engkau mengaku Hanafi, Syafi'i dan lain-lainnya, tetap bukan ahlus sunnah. Bahkan bukan pengikut Imam Malik, bukan pengikut Imam Ahmad, bukan pengikut Imam Syafi'i. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata juga Syekh Rabi, qala hafizahullah, kullu man yasduqu alaihi al-iltizam bi kitabillah. Setiap orang yang jujur terlihat berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah Rasulullah, dan berpegang dengan manhaj salaf, yang mengikuti para sahabat, memuliakan mereka dan mengikuti mereka dalam memahami Quran wa sunnah secara aqidah, syari'atan wa ibadatan, aqidatan wa syari'atan wa ibadatan, mengikuti salafnya dalam aqidah, dalam syari'ah dan dalam ibadah. Fa innana na'ni haula'il kalimah al-firqatun najiyah maka kita memaksudkan mereka. Yang kita maksud adalah mereka. Ahlus sunnati wal jamaah atau al firqatun najiyah. Golongan yang selamat. Idza qulna fihim. Kalau kita katakan menjuluki mereka ahlul hadis. Fahum kadhalik. Mereka memang demikian. Mengapa? Li'annahum yata'abbadun Allah bil hadis. Karena mereka beribadah pada Allah dengan hadis-hadis yang sahih. Berpegang dengan hadis-hadis yang sahih. Meyakini apa yang diberitakan dalam hadis-hadis yang sahih. Mengamalkan apa yang disuruh dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kalau golongan selamat ini dijuluki ahlul hadis, memang demikian. Memang mereka benar-benar golongan haji. Sawa'an ta'allaqa bi sifatillah atau ta'allaqa bi amrin minal umuril ghaibiyah. Sama saja. Apakah perkara-perkara yang berkait dengan sifat Allah atau perkara-perkara yang tidak berkait dengan sifat Allah tetapi berkait dengan berita akidah. Yakni umurul ghaibiyah, perkara-perkara ghaib. Sama saja. Tetap mereka berdiri di atas prinsip haji. Tetap mereka berjalan di atas dalil-dalil dari Quran was sunnah. Sama saja, apakah dalam masalah akidah ataupun ibadah. Sama saja, apakah dalam masalah sifat-sifat Allah ataupun dalam masalah perkara-perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib, kata beliau, kata Syekh Rabi, ka'adzabil qabri, seperti adab kubur. Harus diimani. Tapi enggak ada di Quran. Di Quran ada. Karena Allah berfirman tentang Fir'aun, an-nar yu'raduna 'alaihi ghuduwan wa 'ashiya. An-nar didekatkan kepadanya pagi dan sore. Wa yaumal qiyamati. Dan nanti pada hari kiamat Allah katakan adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang lebih dahsyat. Berarti tadi sebelum hari kiamat neraka dihadapkan kepadanya terus pagi dan sore, dan nanti hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka yang lebih dahsyat. Berarti yang pertama tadi bukan hari kiamat, alias alam barzakh, azab di kuburnya. Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan ketika melewati dua kuburan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir, amma ahaduhuma fala yastatiru min al-baul wa amma al-akhar fayamshi bin namimah. Dua orang yang dikubur ini sedang diazab, dan bukan diazab karena sesuatu yang besar. Yani bukan sesuatu yang dianggap oleh mereka besar. Mereka menganggapnya remeh. Yang pertama tidak bersih dalam buang air. Yang kedua mengadu domba sesama muslimin. Ila akhir al-hadis. Jelas Nabi menyatakan innahuma la yu'adzaban. Dua-duanya diazab. Atau hadis yang panjang yang menyebutkan kisah perjalanan orang yang mati, diambil ruhnya, dibawa sampai kemudian Allah katakan kembalikan ke kuburnya, dan kemudian dibangunkan, dan kemudian ditanya man rabbuka man nabiyyuk wa madinuk. Adapun orang beriman menjawabnya dengan tegas, yaitu Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam. Ammal munafiq, adapun munafiq enggak bisa menjawab. Yaqulu ha ha la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Mereka hanya menjawab ha ha, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu, aku cuma ngikut. Maka dipukul dengan mitraqatin min hadid, dengan palu dari besi. Dan dihimpit dengan bumi, hatta yakhtalifa adla'uh, sampai rusuknya saling bersilangan. Tadinya begini, sampai begini, karena dihimpit bumi. Ini hadis yang sahih. Di dalamnya ada dua berita. Pertama, berita tentang adab kubur. Yang kedua, berita tentang pertanyaan di kubur. Perhatikan ucapan beliau. Mencontohkan, ka'adabil qabri wa fitnatil qabri. Adabul qabri yang tadi, innahuma la yu'adzaban, dan yang dihimpit bumi dan dipukul dengan mitraqatin min hadid, wa yasihu siyahan yasma'uhu kullu syai illa taqalan, menjerit dengan suara jeritan yang keras yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali dua golongan, manusia dan jin. Semua binatang-binatang, semua makhluk mendengar kecuali manusia dan jin. Itu adab. Wa amma fitnatul qabr, adalah pertanyaan-pertanyaan di kubur, didatangi oleh munkar wa nakir. Ditanya kepadanya, man rabbuka, man nabiyuka, wa ma jinuk. Demikian pula berita tentang surat, jembatan yang dipancangkan di atas neraka, yang manusia melewatinya dalam keadaan berbeda-beda sesuai dengan imannya. Adapun mereka-mereka orang-orang mukminun, wujuhuhum kalqamari lailatal badri, wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama, dalam keadaan mereka berjalan dengan cepatnya seperti kilat. Ada pula di antara mereka yang melewatinya seperti kuda-kuda yang cepat. Ada pula yang seperti berlari, ada pula yang seperti berjalan tertatih-tatih, dan ada yang merangkak, ada pula yang terjerumus dan terkena kalalib. Kalalib seperti cangklong, apa namanya? Cangklong yang tiga ininya untuk ngorek-ngorek sampah itu, tetapi dari api. Minan nar, itu kalali, menyambar-nyambar, ada yang terkena dan ada yang tersungkur dalam neraka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, sirat ini pun diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Ahlus sunnah harus percaya, kalau tidak percaya bukan ahlus sunnah. Ahlul hadis mestinya percaya pada hadis. Kalau tidak percaya pada hadis, bukan ahlus sunnah, bukan ahlul hadis. Wal mizan, demikian pula tentang timbangan. Walaupun kita tetap menyatakan kita tidak tahu kaifiyahnya, kita tidak tahu bentuknya, tetapi amalan manusia akan ditimbang. Disebutkan dengan Quran dan sunnah. Bukan satu dalil, bukan dua dalil. Sekian banyak dalil. Allah katakan tentang orang-orang kafir, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا, kami tidak akan tegakkan bagi mereka timbangan. Karena orang kafir, amalannya seperti debu yang ditiup angin. Haba'an mansura, debu yang berterbangan, gak ada nilainya. Orang-orang yang masih punya iman ditimbang amalannya. Dan tentunya timbangan amal, kaifiyahnya, bentuknya kita tidak tahu. Tetapi ada riwayat-riwayat yang menunjukkan berbagai jenis penimbangan. Ada penimbangan yang ditimbang orangnya. Kata Nabi SAW, akan ditimbang manusia satu persatu. Dan ada orang yang gemuk besar, tetapi sangat ringannya di dalam timbangan. Ada yang kurus, tetapi sangat beratnya. karena berat dan ringannya tergantung amalan solehnya. Berarti orang yang ditimbang. Sehingga ketika mereka tertawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi menyatakan, apa yang kalian tertawakan? Tidak ya Rasulullah, kami melihat betisnya, beliau sangat kecilnya. Kata Nabi, sungguh nanti yaumul qiyamah betis ini lebih berat dari gunung Uhud. Karena dipakai dalam jihad, dipakai dalam amal saleh, dipakai untuk berjalan mencari ilmu, dipakai untuk amal-amal saleh. Jadi berat. Itu bentuk pertama. Yang kedua, diriwayatkan pula timbangan yang baik dengan yang jelek dengan kifatan. Kifatan, ini dua tangan timbangan. Tetap kita katakan wallahu ta'ala alam seperti apa. Tetapi disebutkan kebaikan-kebaikan fi kifah, kejelekan-kejelekan fi kifah. Sebagaimana hadis bitaqah. Rasulullah SAW menyatakan nanti akan dipanggil di tengah-tengah makhluk, di tengah-tengah khalaik seseorang. Dan kemudian dipanggil dalam keadaan tertutup. Ditanyakan atau dibentangkan kepadanya 99 lembar catatan dosa. Kamu lihat, dosa-dosa ini seluruhnya. 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Atunkir minha syai'a, apakah kau mengingkari sebagiannya? Sedikit saja. Orang itu mengatakan, la ya Rab, tidak ya Rab, tidak ada yang aku ingkari, semuanya memang dosaku. Orang itu sudah khawatir akan binasa. Sudah merasa aku akan binasa, aku akan hancur. Ternyata Allah menyatakan, apakah engkau punya kebaikan? Orang tadi suka putus asa. Menyatakan, la ya Rab, tidak ya Rab, kami tidak punya kebaikan apapun. Kata Allah, la, balaka hasanah, bahkan engkau punya kebaikan. Maka dikeluarkan catatan kebaikan, yaitu tertulis la ilaha illallah, artinya orang ini memiliki akidah tauhid. Ditimbang catatan kecil ini dengan 99 lembar. Orang tadi karena putus asa menyatakan, ya Rab, ma hadihil bitaqah, ma hadihis sijillat, apa bandingnya bitaqah ini dengan catatan-catatan ini? Ini enggak imbang. Satu kartu kecil dengan 99 lembar yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Kata Allah, innaka la tudlam. Engkau tidak akan dizalimi. Maka ditimbang. Ternyata taqulatil bitaqah wa tashatis sijillat. Taqulatil bitaqah wa tashat as-sijillat. Saya balik. Yang la ilaha illallah di kanan. Berat la ilaha illallah. Dan 99 lembar dosa ternyata ringan. Maka diampuni oleh Allah seluruhnya dan dimasukkan dalam jannah. Tentunya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setiap muslim punya bitaqah ini. Punya kartu la ilaha illallah ini. Tetapi tidak sama beratnya. Jangan merasa gede rasa, oh saya punya la ilaha illallah, dosanya pasti terhapus. Sebentar. Setiap orang punya, muslim maksudnya, punya la ilaha illallah. Kata Ibnu Qayyim, tetapi beratnya berbeda-beda sesuai dengan imannya, sesuai dengan keyakinannya. Semakin beriman, semakin yakin, maka tentunya semakin kokoh, semakin berat. Adapun la ilaha illallahnya hanya di mulut, tidak masuk dalam hati, maka niscaya akan ringan. Sehingga walaupun kita memiliki la ilaha illallah, jangan kemudian menggampang-gampangkan dosa dengan alasan nanti juga ditimbang dengan la ilaha illallah akan kalah. Belum tentu. Belum tentu. Sudah dua bentuk penimbangan yaumul qiyamah. Yang ketiga, benar-benar catatannya yang ditimbang. Barakallahu fikum. Ada yang ditimbang amalannya, benar-benar amalannya. Ada yang ditimbang kitabnya, catatan dosa dan catatan pahala. Wallahu ta'ala a'lam, wallahu ala kulli syai'in qadir. Pembahasan kita adalah bahwa semua berita-berita tadi tentang azab kubur, tentang fitnah kubur, tentang sirat yang dipancangkan di atas neraka, tentang timbangan, wa masyakala dzalik, seorang mukmin harus percaya, harus beriman dengan semua berita-berita tadi. Kalau tidak percaya dan mengingkari, berarti dia bukan ahlus sunnah. Atau nuzul Isa alaihi salam, atau turunnya Isa di akhir zaman, atau keluarnya Dajjal di akhir zaman, atau berita-berita yang seperti itu, apa yang terjadi di hari kiamat. Yarudduna nusus as-sunnah bihujjatin anna akhbar ahad la tufid illa dhann fala tasluh li an yubna 'alayha al-i'tiqad la fima yata'allaq billahi wa la fima yata'allaq bil umur al-ghaibiyyah allati asharna ilayhi. Maka siapa yang menolaknya, menolak dalil-dalil tadi dengan alasan itu berita ahad. Ahad itu artinya tidak mutawatir, tidak memberikan keyakinan. La tufid illa dhann, tidak membawa kecuali prasangka saja. Wa dhanna, kata mereka, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Maka tidak boleh dibangun akidah dengan riwayat yang tidak mutawatir. Padahal hadisnya sahih, Bukhari dan Muslim. Bahkan sahih diriwayatkan dari banyak jalan. Ditolak dengan alasan tidak mutawatir. Ahad, katanya. Lagi pula bukankah itu tidak berkait dengan sifat-sifat Allah? Lagi pula enggak berkait dengan hal-hal gaib. Itu kan perkara yang akan datang di hari kiamat. Boleh percaya, boleh tidak. Astagfirullah. Astagfirullah. Siapa yang percaya fahuwa mu'min, siapa yang tidak percaya fahuwa munkir. Kan begitu. Yang percaya berarti orang yang percaya. Bahasa Arabnya mu'min. Kalau tidak percaya, apa bahasa Arabnya? Kafir. Ana akfuru bihada. Aku mengingkari berita ini. Bagaimana mungkin dikatakan ahlu sunnah kalau tidak percaya dengan berita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa ahlu sunnati yukhalifuna hadihil firaq. Maka ahlu sunnah menyelisihi semua firqah-firqah tadi yang menolak berita-berita sahih, yang menolak berita-berita hadis, yang menolak berita-berita sunnah. Maka mereka ahlu dhalal, ahlul firaq, kalau ahlul furqah, pemecah belah, dhalah. Maka ahlu sunnah menyelisihi mereka, tidak sama dengan mereka. Yu'minuna bikulli ma sahha an Rasulillah. Ahlu sunnah beriman dan percaya dengan semua hadis yang sahih. Apakah ahad, masyhur, atau mutawatir, atau mustafil. Ahli sunnah percaya, walaupun satu jalan, kalau itu sahih, diterima. وَثَبَتَ عَنْهُ سَوَاءً فِي مَيْدَنِ الْعِبَادَةِ أَوْ فِي مَيْدَنِ الْعَقِيدَةِ. Maka ahli sunnah menerima berita-berita tadi. Apakah dalam masalah ibadah, ataupun dalam masalah akidah, atau dalam masalah ghaibiyah, atau dalam masalah asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Au ma syakala dzalik, atau yang sejenis itu. Faslun. Wa aslu jami' hadhihi al-usul wa asasuha 'inda ahli sunnah huwa tauhid. Di antara prinsip-prinsip tadi yang paling prinsip adalah tauhid. Mengesakan Allah dalam ibadah dan berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini aslul asil. Prinsipnya semua prinsip. Semua tadi prinsip-prinsip, maka yang paling prinsip, yang paling mendasarnya adalah tauhid. Wa fi bayani dhalika yaqulu syaikh hafizahullah. Dan untuk menjelaskan itu, Syekh Rabi' hafizahullah berkata, at-tauhid huwa aslul usul, Tauhid itu adalah prinsipnya, prinsip-prinsip. Al-asl, mufrad, usul, jama'. Aslul usul, prinsipnya prinsip-prinsip. Yani paling prinsip di antara semua prinsip. Wa idza kana lin-nasi usulun wa usulun, al-usul yaduruna hawlaha. Kalau manusia ini punya prinsip-prinsip, kalau agama ini punya prinsip-prinsip, maka prinsip ini seluruhnya beredar di poros yang bernama tauhid. Bicara penghormatan para sahabat. Karena apa? Karena beribadah pada Allah. Tauhid. Kalau enggak ikhlas, enggak diterima. Demikian pula beriman dengan berita Nabi. Karena apa? Karena Nabi utusan Allah. Karena kita beribadah pada Allah, mentaati Rasulullah. Kalau bukan karena Allah, enggak diterima. Ila akhirih. Wahluma jarra. Semuanya adalah beredar yadurun haulaha. Sekitar tauhid. Fa inna aslal usul indal anbiya. Maka prinsipnya prinsip-prinsip menurut para nabi. Dan dipegang oleh seluruh para sahabat yang mulia. Dan yang mengikutinya dengan ihsan. Dasarnya adalah tauhid. Al-asl indana huwa hadal asl. Maka prinsip itu menurut kami merupakan prinsip yang mendasari semua prinsip. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah ringkasnya aqidah ahli sunnah wal jamaah.